وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma yuttaqa min fitnatil mal. Wa qawlillahi ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bab ma yuttaqa min fitnatil mal, apa yang perlu diwaspadai. Min fitnatil mal, dari fitnah harta. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian tiada lain adalah fitnah. Kata fitnah dalam ayat ini dan bab ini, wallahu a'lam, maknanya adalah al-ikhtibar wal-ibtila, ujian. Al-ikhtibar wal-ibtila, maknanya adalah ujian. Fitnah harta, ujian harta, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan dalam hadis kami, iyad inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat memiliki fitnah, memiliki ujian, memiliki bala yang berat. Wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian bagi umatku adalah harta. Maknanya tidak setiap harta, dari segala sisinya harta itu menjadi fitnah bagi seseorang, menjadi bala bagi seseorang. Akan tetapi hanya pada beberapa kondisi tertentu. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari beliau memberikan bab ma yuttaqa min fitnatil mal, apa yang perlu diwaspadai dari fitnah harta. Kapan harta itu menjadi fitnah? Harta menjadi fitnah setidaknya ketika menjadi tiga sebab. Sebab yang pertama, ketika harta itu menyibukkan pemiliknya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dari menunaikan kewajiban-kewajibannya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa dzalika faulaika humul khasirun. Nah, orang-orang yang beriman, janganlah amwalukum wa auladukum, harta kalian dan anak kalian, tulhikum, la tulhikum amwalukum wa la auladukum, harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai an dzikrillah. Dzikirlah kau cakun di mana Al-Quran, buat kalian lalai dari Al-Quran, yakun bimakna zikir. Buat kalian lalai dari zikir. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang melakukan hal itu, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Sehingga ayat ini menegaskan bahwasannya harta itu bisa menjadikan seorang lalai dari zikir. Dan ketika itu maka harta menjadi fitnah. Menjadi bala baginya. Yang kedua, ketika harta itu menjadikan pemiliknya menghalangi hak-hak yang mesti dia tunaikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, waladzina yakhuzuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, wa la yunfiquna fi sabilillah, dan tidak mengeluarkan zakatnya. Hukumnya umum. Meskipun yang disebut emas dan perak, hukumnya umum. Harta-harta yang wajib dizakati apabila ditimbun dan tidak dikeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira kepada orang-orang itu berupa azab yang menyakitkan. Maka ketika itu, ketika harta tidak ditunaikan haknya, menjadi fitnah, menjadi bala. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang menjadikan hartanya itu tidak dia tunaikan haknya. Ya. Seperti dalam surat Al-Qalam Allah sebutkan, "Alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin." Ketika mereka hendak panen, mereka katakan layar pulang nahl yau mani itu miskin. Mereka saling berbisik. Mereka tahu patu dan layar pulang nahl yau mani itu miskin. Jangan sampai ada orang-orang miskin yang masuk menemui kalian yang minta haknya. Padahal yang wajib seorang menunaikan hak dari harta itu. Nah, fi awalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang mahrum, orang yang terhalangi dari memiliki harta, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan yang ketiga, harta akan menjadi bala bagi pemiliknya adalah ketika pemiliknya mengingkari nikmat Allah harta tersebut. Yang semestinya dia meyakini dan mengakui bahwasannya harta yang dimilikinya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia ingkari, dia kufur nikmat. Maka saat itu harta yang dia miliki menjadi bala baginya. Sallallahu alaihi wasallam. Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Fakhasakh nabi wa bidarihi al-ardh. Makana lahum min fi'atin nasurunahu wa makana lahum muntasirin. Makana lahum muntasirin. Dia ditenggelamkan berikut harta benda yang dia miliki ke dalam bumi tanpa ada yang menolongnya min dunillah. Karena dia mengatakan apa? Mengingkari nikmat Allah SWT. Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini ala ilmin indi. Ada yang menafsirkan bahwasannya karena na'am kemampuan Qarun bisa mendapatkan harta itu. Dia mengingkari bahwa harta itu nikmat dari Allah SWT. Atau dia berbuat kurang ajar. Ya, menyatakan bahwa Allah sudah tahu kalau Qarun itu berhak mendapatkan harta itu. Ya. Ini tiga perkara, tiga perbuatan yang akan menjadikan harta itu bala. Nah, menjadikan harta itu fitnah. Nah, demikian pula anak-anak. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak juga bisa menjadi fitnah sebagaimana di kalangan orang-orang munafik. Kaum mukminin dilarang. Fala tajabka amwaluhum wa la auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya. Orang-orang munafik memiliki harta, memiliki anak-anak, dan kaum mukminin dilarang untuk kagum dengan harta dan anak-anak mereka, sebab Allah ingin menjadikan harta dan anak-anak itu sebagai azab bagi mereka. Demikian pula kisahnya siapa? Khadir, sahib Musa, ya, yang membunuh anak-anak. Wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma. Anak tersebut apabila dia tetap hidup, karena dia akan kafir sebagaimana Allah ilhamkan kepada, Allah wahyukan kepada Khadir, maka anak itu akan menjadikan kedua orang tuanya pun ikut kafir. Kalau kedua orang tuanya mukmin, sehingga anak-anak juga bisa menjadi fitnah. Ya, anak-anak juga bisa menjadi fitnah. Sehingga ada hal-hal yang perlu diwaspadai dari fitnah. Naam, harta dan fitnah anak-anak. Qala Imam Al-Bukhari haddatsani Yahya bin Yusuf. Qala akhbarana Abu Bakr bin Ayyash. An Abi Hasib Asim bin Abdullah. Qala Utsman bin Asim. An Abi Hasib Utsman bin Asim, an Abi Saleh Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisa in utiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa doa alaih, doa jelek, doa kecelakaan, kebinasaan bagi siapa? Abdud dinar, budaknya dinar, budaknya dirham, ya, mata uang, harta. Wal qatifah wal khamisah, budaknya pakaian, qatifah wal khamisah. Mereka disebut budaknya harta, ya. Karena kata Hafidz, abdud dinar ay talibuhu al-harisu ala jam'ihi al-qa'im ala hifdhihi. Fa kana li dhalika khadamahu wa 'abidahu. Abdud dinar itu adalah orang yang mencari, mengejar harta al-harisu ala jam'ihi dengan ambisi untuk menumpuk-numpuknya al-qa'im ala hifdhihi, yang senantiasa dia menjaga harta-hartanya tersebut. Dari mulai dia mencari, kemudian berambisi untuk mengumpulkan yang banyak, setelah itu dia berusaha untuk selalu menjaganya. Tidak pernah terlepas, tidak pernah terpisah dari harta. Fakana ulidzalika khadamahu wa abidahu. Yang seolah-olah dia menjadi pelayan dan budaknya harta. Qala at-Tibi qila khusul 'abdu bi dzikri li yu'dhina bin ghimasi fi mahabbati ad-dunya wa shahawatiha kal asira la yajidu khalasan wa lam yakul malikud dinar wa la jami'ud dinar li anna al madmum min al milki wal jam'i azyada ala qadri al hajah. Disebut budaknya harta. Liyudhina untuk mengisyaratkan bin ghimasi fi mahabbati dunya, tenggelamnya orang tersebut dalam cintanya terhadap harta. Wa syahwatiha, dan syahwat-syahwat duniawi. Kal asir, bagaikan seorang tawanan perang ala dilaya jidu khalason, yang tidak memiliki jalan keluar untuk bebas darinya. Rasulullah SAW tidak mengatakan malikud dinar, pemilik harta, wala jami'ud dinar, pengumpul harta. Li'anal mazmua minal milki wal jam'i, sebab memiliki dan mengumpulkan harta yang tercela adalah ketika ziyadah ala qadril hajah, melampaui kadar yang dibutuhkan. Enam. Ada makna? Rasulullah SAW mendoakan kejelekan, mendoakan kebinasaan kepada orang yang menjadi budaknya harta, baik itu mata uang maupun pakaian, emas, perak, pakaian, qatifah, kamisoh. Yang diantara sifatnya orang yang seperti itu Rasulullah sebutkan in u'tiya radiya, kalau dia diberi maka dia senang. Wa illam yu'ta lam yardha, kalau dia tidak diberi maka dia tidak ridha, tidak senang. Ya. Dia marah. Sakit. Ya, dia marah kalau tidak diberi. Ini juga hal yang perlu diwaspadai dari fitnah, dari balaknya harta. Ya, seseorang menjadi pelayan dan budaknya harta tersebut. Dengan berbagai bentuk ya, pelayanan, penghambaan kepada harta. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Qala hadatsana Abu Asim an Ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj, an Atha Ibn Abi Rabah. Qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqul, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Law kana Ibn Adam wadiyan min malin nabtagha salitan. Wa la yamra'u jawfa Ibn Adam illa turab. Wa yatubu Allahu ala man tab. Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini melalui 1, 2, 3, 4, 5 jalan, 5 sanad. Nah, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik, dan Ubay bin Ka'ab. Laukan Ibn Adam, Nabi SAW bersabda, andaikan Ibn Adam, yakni manusia, seseorang, andaikan seseorang itu memiliki wadiyani min mal, dua lembah yang berisikan harta duniawi. Dalam hadisnya Sahal bin Sa'ad, min zahab, ya, berisikan emas, memiliki pertambangan emas dua lembah. Labtagha salitan, labtagha ibtagha yang ditolak, niscaya dia akan mengejar lembah yang ketiga. Ya. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Sementara seseorang itu akan mati. Ya, yang akan memenuhi rongga badan seseorang, mulutnya, perutnya, rongga-rongga dalam badannya, yang akan memenuhinya hanyalah turab, tiada lain adalah tanah. Ya, jadi ini yang tercela, yang perlu diwaspadai dari ujian harta, fitnah harta. Seseorang tidak memiliki rasa puas, qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Dia terus mengejar, ya, supaya tambah dan bertambah dan bertambah. Ya. Tidak pernah merasa kenyang. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan labtagho. Ya. Yang namanya ibtigha itu tidak hanya keinginan untuk mencari, tetapi diikuti dengan upaya, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Sebagaimana makna hadis man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ibtigha, hatinya ingin mencari wajah Allah dan amal lahiriahnya berusaha semaksimal mungkin, berupaya untuk mendapatkannya. Dan ini adalah satu hal yang fitrah. Seorang manusia memiliki kecenderungan terhadap harta duniawi, itu satu hal yang fitrah. Tapi ada yang perlu diwaspadai. Nah ini tadi, ya, memiliki ambisi yang besar dan kerakusan. Hati dan perbuatannya dia curahkan, dia konsentrasikan semuanya untuk mengejar harta tambahan yang melebihi dari apa yang dia butuhkan. Adakah orang yang kebutuhan sehari-harinya bisa menghabiskan 2 lembah tambang emas? Sudah melampaui apa yang menjadi kebutuhannya dan dia masih mengejar lagi. Di sini Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa obat dari semua itu, obat dari kerakusan duniawi itu sama obatnya dengan tulul amal. Yang pernah kita baca, sama obatnya dengan apa? Panjang angan. Yakni apa? Mengingat kematian. La yamla'u jawfab ni adam illat turab. Illat turab. Tanah yang akan memenuhi rongga seseorang, yakni kematian. Sehingga kalau seseorang mengingat kematian, mengingat akhirat, fa insyaallah akan mudah baginya untuk bertobat. Wa yatubullahu ala man tab. Allah Subhanahu wa taala yatubullah, yakbalu taubah, menerima taubat siapa saja yang bertobat kepadanya. Berapapun banyak dosa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu mengampuni seluruh dosa bagi yang mau bertobat. Bagi yang mau bertobat. Allah menerima tobat siapa saja yang bertobat. Ini maknanya bahwa naam obat dari fitnah harta, ya, seseorang itu mengingat kematian, mengingat akhirat, dan dia banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seolah-olah ini mengisyaratkan bahwa rakus terhadap harta duniawi itu bertolak belakang dengan tobat. Seseorang yang memiliki kerakusan terhadap harta duniawi, maka sulit untuk mendapatkan taufik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai karena maknanya yang begitu dalam, sampai-sampai sebagian sahabat di sini Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan kunna nara hadza min al-Qur'an hatta nazarat al-haqum mutakatsir hatta zurtumul maqabir. Kami dulu menyangka bahwasanya hadis ini yang kita baca tadi min al-Qur'an, termasuk ayat dari Al-Qur'an, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala al-haqum mutakatsir hatta zurtumul maqabir ayat, atau kasur menumpuk-numpuk, berlomba-lomba dalam menumpuk-numpuk, al-haqum telah membuat kalian lalai ya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati ya. Maka ini adalah peringatan yang sangat indah ya, dari Al-Imam Al-Bukhari beliau membawakan bab ini ya. Apa yang perlu diwaspadai dari fitnah harta, dari harta itu menjadi bala bagi seseorang ya. Masuk di dalamnya adalah anak-anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari fitnah. Nah, kifilahuna, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pekan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadur sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Fadhlu barakallahu fiikum.